Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke ora semangat iki. Ora mangan, urung mangan. Insyaallah sing semangat jawab salam kabeh mlebu nang surga. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sehat penting, betul. Nikmat panjang umur penting, betul. Tapi badan sehat panjang umur kalau tidak kenal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Malam Lailatul Qadar malam yang paling baik. Betul apa salah? Dari mana kita tahu malam Lailatul Qadar itu baik kalau bukan malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi? Dari mana kita tahu namanya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam? Itu hanya karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita syukuri nikmat besar itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada dia. Patah giginya, berdarah pelipisnya, basah terampah kayu karena darah kakinya, dilempar dengan batu, dia tidak balas. Padahal dia punya doa mustajab. Sekali dia berdoa, rata Thaif itu dengan tanah. Tapi dia tidak minta itu kepada Allah. Dia simpan doa mustajab itu. Syafa'atan li ummati. Untuk syafa'at kita yang datang setelah 1400 tahun lamanya. Dia sayang kepada kita. Dia cinta kepada kita. Maka kita balas dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Sholat qabliyah subuh dua kali. Sholat subuh dua kali. Sholat duha dua kali. Apanya yang dua kali Ustaz Samad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Qabliyah subuh. Sholat subuh dua kali lagi. Ali Muhammad. Ali Muhammad. Sholat duha dua kali lagi. Ali Muhammad, Ali Muhammad, Ali Muhammad artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan jenenge siapa? Fatimah. Sayyidina Fatimah punya anak laki-laki. Yang pertama Sayyidina Al-Hasan, sing nomor loro Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki, Sayyidina Ja'far Sadiq. Sampai ke Oki jadi wakil bupati. Saking cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberi nama anak itu dengan nama anak keturunan Ali Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Al-Hasan. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Al-Husain. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Muhammad Ja'far Sadiq. Begitu cintanya mereka. Lalu kemudian Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak lagi namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak lagi namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah. Al-Muhajir artinya pindah. Transmigrasi Isa. Tapi transmigrasi artinya pindah dari pulau yang padat ke pulau yang sempit. Al-Muhajir pindah dari Irak menuju Yaman, bumi negerinya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat para wali. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir beranak pinak di Tarim Abdullah Maruf Yaman. Itulah marga-marga yang begitu banyak. Ada namanya As-Sakaf. Orang Indonesia susah menyebut As-Sakaf. Siapa itu? As-Sakaf. Dari kata As-Sakaf. Al-Idrus. Ada lagi Al-Jifri. Ada lagi Al-Haddad. Ada lagi Al-Kaf. Salah satu cucu-cucu keturunan daripada Sayyidina Al-Kaf itu, itulah dia Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf yang ada di hadapan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada bin Yahya, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Barakbah, ada bin Sihab. Salah satu keturunan dari bin Sihab itu, itulah dia Habib Mahdi bin Sihab. Cuman tadi saya heran, iki bin Sihab wong Jawa apa orang Arab? Kok iso ngomong Jawa? Selama di Palembang gak pernah. Sampai ke sini bisa dirobah Windows-nya jadi Windows Jawa. Luar biasa. Beliau asli zuriat keturunan Rasulullah SAW. Bin. Sampai kepada bin Sihab. Sampai kepada Habib Mahdi bin Sihab. Ada Habib Abdurrahman. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua adalah pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kalau ada orang berilmu, kiai, ulama, tuan guru, profesor, enggak cinta kepada zuriat Nabi, ilmunya ora barokah. Kalau ada wali enggak cinta kepada zuriat Nabi, turun derajat kewaliannya. Itu wali, apalagi wali murid sama wali kelas. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Dan mereka adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Jadi kalau ada orang tidak senang, tidak sayang, tidak cinta kepada Habib, tidak sayang kepada zuriat Rasulullah, gimana dia sholat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ora gelem. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ora cinta. Makanya yang hadir ini semua adalah para pencinta-pencinta zuriat habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, bahasa Arabnya hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang kami cinta. Mudah-mudahan cinta dengan zuriatnya, cinta dengan ahli baitnya, cinta dengan itrafnya, cinta dengan keluarganya. Cinta itulah yang membuat kita berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq di zaman masuk surga, akan masuk surga dari pintu yang mana dia suka. Mau masuk dari pintu Rayyan, mau masuk dari pintu Sadaqah, mau masuk pintu dari pintu jihad, suka hati Abu Bakar. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, mencintai zuriat keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada nyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Abdul Somad datang ke Oki. Abdul Somad datang ke Dabuk Rejo Lempuing Oki Sumatera Selatan. Niatnya bukan ceramah, niatnya bukan jalan-jalan, niatnya mau bersilaturahim dengan para habaib, bertatap muka. Mereka orang-orang yang di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dites DNA untuk ngecek darah ada tidak, maka dites tes DNA, ada darah Nabi di badan mereka. Kalau Abdul Somad ini darahnya ada enggak darah? Ada. Darah Nabi Adam. Saudara yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi disuruh untuk membuang darah bekas dari apa namanya itu yang kepalanya dilobangi pakai tanduk? Bekam. Ini darah tolong engkau buang. Datang sahabat disuruh membuang darah. Lalu dia kemudian membawa darah itu ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu apa tidak apa yang dia lakukan di belakang itu? Tahu, tapi Nabi bertanya untuk menguji kejujurannya, untuk memberitahu kepada yang tidak tahu. Mana darah yang aku suruh buang tadi? Sampean buang nanti. Apa jawab dia? Aku minum darah itu wahai Rasulullah. Mengapa engkau minum? Aku ingin mendapatkan kemuliaan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Darah yang ada dalam dirimu, maka aku haram diharamkan Allah api neraka menyentuhnya. Setetes dua tetes darah ada di dalam tubuh, maka kedatangan kita kemari salah satu tujuannya adalah menyambung silaturahim. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu diambil darah Habib Mahdi dimasukkan ke sini. Abdul Somad tidak ada darah Nabi Muhammad dalam dirinya, tapi aku ingin menjadi pencinta zuriatnya, aku ingin menjadi orang yang dikasihinya. Maka ada pula orang-orang yang bukan keturunan Nabi, bukan ahli bait, bukan zuriat Nabi, bukan itrah Nabi, tapi mereka disebut sebagai pewaris para Nabi. Siapa itu? Al-ulama warasatul. Itulah dia poro kiai, poro alim, poro ulama, al-muhtaramin, para pimpinan suriah, tanfiziah, Nahdlatul Ulama Kabupaten Oki, kiai. Tak dapat saya sebut satu persatu. Hadir pula Kiai Munawir bersama kita. Saya pernah datang ke pondok pesantren beliau. Para kiai yang tak dapat saya sebutkan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Kita pun ikut mencintai para kiai. Habaib kita muliakan karena keturunan Nabi, karena ilmunya, karena akhlaknya, dan para kiai kita muliakan karena Nabi menyebut mereka adalah warasatul anbiya. Abdul Somad bukan habib, bukan kiai. Lalu apa? Ustaz saya. Ada ditulis di bawah. Ustaz Abdul Somad yang sorbannya merah. Sorban merah bukti cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga habaib? Siap jaga kiai dan ulama? Siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia? Siap kawal ahlu sunnah wal jamaah? Takbir! Oh, nyala takbirnya. Ternyata makin lapar, makin kuat. Salah satu cara menjaga supaya ahlus sunnah wal jamaah tetap kuat adalah dengan menghidupkan majlis maulid, maulid, maulid, maulid. Bayangkan Habib Mahdi bin Syihab mau ngundang Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf di Palembang, susah. Mau minta jadwal khutbah Jumat, susah. Tapi malah beliau sering datang kemari sampai bertahun-tahun. Saya datang kemari ini banyak kejadian yang unik-unik, yang aneh-aneh saya temui. Sudah lama ceramah dari Sabang sampai Papua, baru ini ada wakil bupati yang ingat nomor izin majelis taklim. Ada habib yang gak mau ceramah di ibu kota provinsi, malah datang. Ustaz Abdul Somad, besok pagi siap-siap jam 7 kita akan ceramah. Ceramahnya jam berapa? Siang. Perjalanan kita 2 jam Ustaz Somad, jauh, siapkan energi. Oke Habib. Saya pun masuk dalam mobil, kepala miring ke kiri, tertidur. Gitu bangun, sampai. Katanya jauh, ternyata 2 kali kedip, sampai. Begitulah kalau Allah mau memudahkan perjalanan. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan ditiru sekarang. Oh, nanti mentang-mentang udah tahu-tahu begitu, tahu-tahu. Wih, susah. Urung. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara yang pertama untuk menjaga negeri ini supaya tetap ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan menghidupkan majlis-majlis. Majlis maulid datang, majlis ilmu datang, majlis barzanji datang, majlis simtud duar datang, majlis burdah datang, majlis diaulami datang. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit dapat syafaat. Hadir semua, bapak-bapak polisi datang, ibu-ibu polwan datang, punya seragam, punya pistol datang, orang dua pistol orang teguh. Iya, maka insya Allah semua yang hadir ini adalah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas bapak ibu? Enggak. Iya panas, pasti panas. tapi nanti di padang mahsyar insyaallah kita semua mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan dapat naungan, dapat tenda. Apakah yang punya tenda ini kalau mati bawa tenda? Enggak ada. Yang punya kebun karet kalau mati ada bawa kebun karet? Tinggal. Hai saudaraku yang punya tenda, kau mati enggak bakalan bawa tenda. Tapi di padang mahsyar ada yang dapat naungan. 7 sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari itu tidak ada atap kecuali atap Allah. Hari itu tidak ada tenda kecuali tenda Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah rajulani, 2 orang. Tahabba billah, berkasih sayangkan Allah. Ijtama'a alaih, bertemankan Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Catatlah kami di sini sebagai orang-orang yang menjalin persahabatan karena Allah. Dapat yang menjalin persahabatan karena harta, hartanya hilang, persahabatan akan lenyap. Ibu yang menjalin persahabatan karena sama-sama satu seragam, seragamnya koyak, persahabatannya putus. Bapak yang bersaudara karena kebun karet, kebun karetnya habis, mati, persaudaraan pun akan hilang. Tapi kita bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tuhaqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'asu, itu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal abadi, berkasih sayang karena Allah. Kenapa kamu datang? Kasih sayang kepada habaib. Kenapa kamu datang? Kasih sayang kepada para kiai. Kenapa kamu datang? Kasih sayang kepada majlis Anwarul Habib. Nur, cahaya. Nurani, 2 cahaya. Anwar, banyak cahaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan anwar, anwar, anwar. Amin. Ada ibu-ibu pasti bilang, mudah-mudahan kita dapat anwar. Diam aja. Kenapa kamu enggak bilang amin? Suamiku Anwar, bojone Anwar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini masyarakat Oki, masyarakat Damuk Rejo Lempuing menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang bukan cuma dia, semua datang, ikan-ikan, pesawat-pesawat, zebra-zebra datang semua, ramai semuanya. Anak-anak yang hari ini nangis minta balon, hari ini anak-anak yang kepanasan, itulah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pencinta Nabi Muhammad SAW. Sayang anak bukan ditidurkan dalam kelambu, sayang anak bukan diberikan handphone mahal, sayang anak bukan dibelikan motor, sayang anak diajak ke majelis-majelis. Itulah anak-anak yang akan menghidupkan majelis tahun 2050. Sebagian bapak-bapak ini sudah meninggal, ibu-ibu juga sudah tidak ada, Abdul Somad masih tetap hidup. Nampaknya banyak yang enggak setuju. Anak-anak itulah yang akan mengadakan majelis maulid. Anak-anak itu akan menjadi panitia dalam acara tablik akbar. Anak-anak itu yang akan menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin di bumi Nusantara ini insyaallah. Takbir. Walaupun tadi ada usul dari keluarga Bapak almarhum Sudarsono supaya anak-anaknya jangan membesar dulu sampai 2022. Aneh, aneh. Lama saya sudah ikut pengajian, baru ini anak-anak dilarang membesar. Dan yang sudah besar supaya mengecil. Tujuannya tidak lain supaya mereka dapat pendidikan pondok pesantren. Ceramah saya di mana-mana tidak keluar dari 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Apa makna perbaikan pendidikan? Masukkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren. Benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Almarhum Bapak Sudarsono mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren 5 hektar. Kebun karetmu yang sejauh mata memandang, ketika kau akan mati diambil oleh ahli warismu. Istrimu menangis, suaranya kuat, "Mas, ojo nunggu, Mas." Wes, tangi, tangi, tangi, tangi. Kenapa nangis, Bu? Warisannya dikit. kebun karet, kebun karet, kebun sawit akan dibagi istri, akan diambil anak-anak. Tapi ada kebun yang tidak bisa dibagi, yang tidak bisa diwariskan. La yurasu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Apa dia? Yang kekal abadi adalah tanah pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim As'ari pulang dari Makkah Al-Mukarramah setelah belajar kepada Syekh Mahfud At-Termasi, pulang ke Jombang mendirikan pondok pesantren. Sudah meninggal, beliau meninggal pada tahun 1947, meninggal dunia. Dan sampai hari ini pondok pesantren Tebu Ireng masih tetap tegak berdiri. Kalau mau kekal abadi, kalau mau panjang umur sampai kiamat tidak akan mati, maka dirikanlah pondok pesantren. Yang tidak bisa bangun pondok pesantren, masukkan anaknya ke pondok pesantren tahun 2022 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah, sudah direkam ya Allah, sudah direkam. Kalau belum kita ulang sekali lagi. Pondok pesantren, benteng terakhir. Anaknya mau selamat dari narkoba, anaknya selamat dari zina, anaknya selamat dari LGBT, anaknya selamat dari COVID. Kok COVID? Sekarang SMP tutup, SMA tutup, gak ada pertemuan, belajarnya online. Tapi pondok pesantren berani buka. Kenapa? Karena COVID takut masuk pesantren. Saya tadi bangga luar biasa ketemu dengan Bapak Kapolres, ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, ketemu dengan pejabat-pejabat, turun dari mobil, Masya Allah, sampai duduk, baru ciut ke bawah. Ustadz, surat acara ini ora ene izin nih. Izinnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang demam-demam, yang flu-flu sehat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat otaknya, sehat akalnya, sehat kantongnya. Itu yang paling kuat aminnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau mau Mesuji, kalau mau Demuk Rejo, Lempuing, Oki menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mau? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk kampung ini, penduduk negeri ini, penduduk kabupaten ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah, barokah, barokah, barokah dari langit, barokah dari bumi. Ngapain kamu ketemu Habib? Ngapain kamu datang ke rumah Kiai? Sampean Arab lungo nang di? Arab lungo nang omah Kiai. Ngapain? Ngalap barokah. Hidup ini yang dicari barokahnya. Punya kebun karet ingin dapat barokah, nanam sawit ingin dapat barokah, punya anak ingin dapat barokah, orang yang menikah didoakan barokah. Barakallah wa jama'a bainakuma fi, orang menikah didoakan barokah, lahir anaknya dimintakan juga barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, ketika mau makan juga minta barokah. Allahumma jangan dibaca sekarang, nanti ketika ketemu juga yang dimintakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan habaib, pegang tangannya, saya cium, saya pegang tangannya, saya mau cium tangannya, dia enggak ngasih, saya cium tangan saya. Karena bekas-bekas tangan ada barokah, makanya habis salaman dicium tangan, habis salaman dicium tangan. Kenapa? Ngambil barokah, barokah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal tegak di tempat mihrab Nabi, kaki Nabi pernah menginjak mihrab itu, maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal memegang mihrab itu, mencium tangannya, karena ingin mendapatkan barokah, barokah. Jadi nanti kalau nampak ada orang habis salaman ciuman, itu dia mau mengambil barokah, bukan ngucium. Kok mabuk apa gitu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kalau kita didik di pondok pesantren, anak-anak kita ini jangan takut rezekinya. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Bapak percaya? Ibu percaya? Ibu percaya? Kok ketok ya orang percaya? Insyaallah semua yang di belakang ini rezekinya memang menengok tengku Ustaz Abdul Somad. Buktinya Ustaz Abdul Somad memandang ke belakang. Kenapa ini Ustaz Abdul Somad ini berdirinya kok di sini? Ini nampaknya mau dekat-dekat sama wong wedok iki. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita, guys. Kan Ustaz udah dikasih karpet di sana, kenapa tidak berdiri di situ? Kami dari kecil sudah diajarkan, Abdul Somad, kok nek sampean wis udah besar, kamu jangan membelakangi Habib. Ada keturunan Nabi Habib. Kamu jangan di depan, dia di belakang. Nanti kamu bisulan. Begitu kami diajarkan dari kecil menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Aslinya saya enggak boleh berdiri. Makanya tadi Pak Wakil Bupati duduk. Mestinya saya duduk aja di situ. Tapi kalau saya duduk di situ jamaah berdiri. Orang jagong. Makanya saya berdiri, saya cari tempat yang paling strategis. Kalau saya berdiri di sana, yang ini unjuk rasa. Maka ini yang tempat yang paling adil. Di sinilah tempat yang paling strategis. Musik-musiknya dekat di depan. Anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda yang lain sibuk main band. Pagi gitar, sore gitar, malam mabuk. Tapi hari ini ada anak-anak muda yang justru mengiringi para Habib. Salawatan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya nanti kalau ada acara anaknya akikahan, walimahan, maulidur rasul, maka undanglah anak-anak muda ini. Setuju? Jangan nanti acara pas anaknya nikah dipasang tenda paling tebal, pentas paling tinggi, roknya paling pendek. Katanya udah ngaji, katanya udah solawatan, katanya udah maulidan, katanya udah yasinan, katanya udah tahlilan, tapi ngelihat artis ngeces. Bisa apa? Bisa ngundang anak muda solawatan. Saya berapa kali acara pernikahan sombong Ustaz Somad ini, mentang-mentang sudah diundang pengajian sampai ke Mesuji, mentang-mentang sudah diundang ke Sulawesi, ke Makassar, ke Sumatera Selatan, kenapa enggak mau pengajian? Kenapa enggak mau datang waktu acara anak saya nikahan waliman? Saya sudah datang ke rumah sampean. Terus kenapa enggak masuk ke dalam? Saya mau masuk disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Masya Allah. Ternyata di Mesuji pengajiannya setiap 60 menit ganti mikrofon baru. Luar biasa. Tadi saya lihat waktu pertama pengajian jam 11 lewat 15, sekarang sudah jam 11.12 kurang 15, berarti setiap 30 menit ganti mikrofon baru. Luar biasa. Ini menunjukkan masyarakat Dabuk Rejo orangnya kaya-kaya. Suki-suki. Muka-muka sing melu acara iki nek sawete siji hektar, telung hektar jadi telu papat hektar. Nek motor siji jadi loro. Nek mobil siji jadi loro. Nek omahe siji jadi loro. Nek bojone siji tetap siji. Saya tahu kau cemas ibu-ibu. Aku tahu jantungmu sudah mulai. Jangan sampai kau sakit. Maka saya ketahu apa yang kau mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi anak-anak muda yang akan pakai narkoba. Kenapa? Anak muda hatinya sudah terpaut dengan Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf. Amin. Anak muda yang belum ngaji, mudah-mudahan ngaji. Anak muda yang belum maulid, mudah-mudahan maulid. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Karena anak muda yang nafsunya bergelora, anak muda yang masih pacaran, anak muda yang masih mabuk-mabukan, anak muda yang masih main judi, yang tua sudah tobat semua. Kenapa? Stroke. Kalau sudah tua enggak ke masjid juga, sudah tua enggak sholat berjamaah juga, mau kapan? Mau menunggu jadi jenazah, betul? Maka saya selalu menyentuh anak muda. Tapi saya bangga, yang menjemput saya tadi di depan adalah anak-anak muda, gagah perkasa, pakai seragam. Ini seragamnya macam-macam seragam. Seragam panter. Panterku kan macan. Seragam macan. Mana yang pakai baju-baju silat tadi? Oh, ini semua anak-anak muda ini insyaallah di antara yang dapat naungan, dapat atap di padang mahsyar. Sabun anak muda nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh, anak muda yang lain main-main motor, anak muda yang ngebut-ngebut, anak muda yang main judi, anak muda yang game online. Tapi anak muda di sini adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak muda yang pacaran-pacaran sejak hari ini, sejak majelis yang penuh barokah ini, semua yang pacaran-pacaran mudah-mudahan putus. Jangan takut, itu doanya masih koma. Putus hari ini, dipinang besok dengan bismillah. Yang bilang amin yang muda aja. Ini anak wis telu. Bojone, istrinya nengok dari sana. Awas sampean nengwe, nang omangku ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda harapan bangsa. Pak Ustaz, kami ini di kampung, enggak punya relasi, enggak punya hubungan kemana-mana. Kami cuma di desa. Bapak Wakil Bupati memberikan contoh. Beliau datang dari kampung halaman, dari desa, dari kepala desa. Buktinya bisa jadi Wakil Bupati. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Mintanya kepada kok dukun. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian wahai dukun. Dukunnya nonton, kurang ngajar Abdul Somad. Habis disantetnya Abdul Somad. Mati. Matinya mati syahid insyaallah. Kok diaminkan? Nanti mau saya mati kena santet. Bukan itunya Ustaz. Kami mau kalau Ustaz mati, matinya mati syahid. Mati syahid. Iskariman, awmud syahidan. Hidupmu hidup mulia, matimu mati syahid. Itulah cita-cita anak muda. Hidup mulia, mati syahid. Jangan sampai hidupnya sakau, matinya konyol. Wah dikasih, mentang-mentang sawit bapaknya akeh, mentang-mentang bapaknya suke, mentang-mentang banyak kebun karet, dibelikan motor. Orang pakai bensin Pertamax premium, dia pakai minyak pesawat. Setiap ngebut di depan langgar. Bapak-bapak, "Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin." Modar sampean. Amin. Modar. Yang salah anaknya apa bapaknya? Bapaknya yang salah. Sayang kepada anak bukan dibelikan motor. Sayang kepada anak bukan dibelikan mobil. Sayang kepada anak bukan dibelikan handphone. Sayang kepada anak masukkan ke pondok pesantren. pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah dua kali iklan gak ada juga santrinya. Terlalu. Ini yang hadir nih luar biasa. Ke kanan manusia, ke kiri manusia, ke belakang manusia, ke depan menungso. Manusia, hamba Allah SWT. Ada yang datang naik sepeda, ada yang datang jalan kaki. Satu bis datang, satu bis. Ini yang nanti masuk surga sama bis-bisnya sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ke depan, kalau ada majelis Anwarul Hadid, ada majelis para kiai, ada majelis pengajian, teko, datang, kamen. Yang penting datang. Setiap langkahmu menghapus dosa-dosa. Ada di sini yang enggak berdosa? Hah? Ada. Siapa yang mengatakan aku tidak berdosa? Aku tidak berdosa. Maka pada saat itu dia sedang berkata, akulah orang yang paling banyak dosa mata, dosa telinga. Telinga kau mendengar yang tidak baik. Kalau mendengar selawat, pahala. Mendengar tasbih, pahala. Mendengar istighfar, pahala. Tapi yang kau dengar apa? Pulang-pulang berbadan dua. Na'uzur. Na'uzubillah. Maka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'as sya'ni wad-daraji afatan ya hijratal alamin. Ya hafal syairnya. Beda dengan Habib Mahdi. Habib Mahdi hafal syairnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita risau, banyak-banyak bersolawat, bukan bersedekah. Sedekah udah lewat. Kalau mau sedekah lagi, terbang lagi nanti sorbannya. Banyak-banyak bersolawat, hati yang risau, marah, galau, maka tidak ada cara lain berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anbu asra sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rafi'at lahu asra darajat, diangkat derajatnya 10 keutamaan dan kemuliaan. Hari ini dia boleh di bawah, hari ini dia paling belakang, hari ini dia tidak dapat duduk, hari ini dia berdiri. Tapi nanti di surga boleh jadi dia paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Hari ini yang paling tinggi Abdul Somad, pentasnya paling tinggi, berdiri paling tinggi. Hari ini Abdul Somad yang direkam, hari ini Abdul Somad yang diviralkan. Tapi boleh jadi kau Abdul Somad ria, boleh jadi amal kau tak diterima Allah, boleh jadi hati engkau hasad, boleh jadi hati engkau dendam. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah yang hatinya tulus dan ikhlas. Maka doakan usaha Abdul Somad. Doanya enggak usah banyak-banyak. Matikan Abdul Somad dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Nanti malam masih ada jadwal di Palembang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Bagaimana singkatnya hidup ini? Seperti bernaung di bawah pohon yang rindang. Begitu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti bernaung di bawah pohon yang rindang. Sementara matahari panas, terik, ketika matahari redup, maka berjalanlah kita. Sementara matahari panas, kita bernaung sebentar di bawah pohon karet. Nanti kalau sudah matahari redup, kita akan bubar. Kita akan kembali menghadap Allah. Yang punya jabatan akan mati, yang kaya-kaya akan mati, yang punya mobil, punya emas, sugih, mati, yang punya sawit, ninggal, yang punya karet, ninggal, yang punya utang, memang dari dulu mau mati, enggak mati-mati. Oleh sebab itu, apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa mati hanyalah sholat berjamaah di masjid, membaca Quran, tahtim dan tahlil. Gimana ceritanya Pak Wakil Bupati bisa kenal dengan Habib, bisa kenal dengan Habib Al-Kaf, Ahmad bin Alawi Al-Kaf? Waktu itu tahlil 40 hari almarhum bapak saya Ustaz Somad, datang Habib kemari, lalu kemudian beliau mengisi pengajian. Setelah itu kami berlanjut hubungan. Hanya gara-gara orang meninggal bisa yang hidup menyambung silaturahim. Saya datang kemari lengkap dengan pejabat, lengkap dengan bapak ibu, lengkap dengan habaib. Ini pun juga karena orang yang sudah meninggal. Almarhum Bapak Sudarsono sudah meninggal dunia, tapi bisa menyatukan kita. Ada orang meninggal bisa menyatukan yang hidup. Aneh bin ajaib, ada orang hidup malah menghancurkan orang yang hidup. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang hidup menghancurkan orang hidup. Itu namanya zombie. Meninggal sudah, tapi bisa tanah wakafnya kita nikmati. Meninggal sudah, bisa pondok pesantrennya anak-anak kita akan belajar 2022. Meninggal sudah, tapi amalnya tetap mengalir. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya raya sehingga bisa bangun pesantren. Anak cucu kita kaya raya bisa bangun masjid. Anak cucu kita kaya raya sehingga bisa membina majelis taklim. Jabatannya tinggi, umurnya panjang, ganteng. Itu yang paling penting hidup ini. Yang ganteng rugi kalau tidak beribadah kepada Allah. Yang enggak ganteng rugi dua kali. Udah enggak ganteng, enggak beribadah lagi. Yang kaya rugi kalau tidak beribadah kepada Allah. Yang miskin rugi 10 kali. Sudah enggak bisa bangun masjid, enggak bisa bangun pesantren, enggak bisa nyumbang untuk majelis taklim, enggak bisa nyekolahkan anak yatim. Hidupnya penuh dengan hasad, dengki, dendam kesumat, jantung koroner kumat, diabetes mellitus naik, satu-satunya yang turun asam urat, turun ke kaki. Kenapa ibu-ibu ini walaupun kepanasan bisa tersenyum? Kenapa ibu-ibu ini walaupun kepanasan tapi masih bisa tersungging senyumnya? Itu karena hatinya bahagia. Sebagian senyumnya dikulum. Kenapa dikulum? Karena senyumnya dalam masker. Alhamdulillah, yang pakai masker mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit. Yang enggak pakai masker dapat duit segera beli masker. Apa iki Ustaz Somad? Memangnya dia pakai masker? Saya pakai. Kenapa enggak dipakai? Kalau saya pakai masker ceramah gimana bunyinya? Masker ada, nanti baru dipakai lagi. Apa? Tadi Ustaz belum ceramah sudah dibuka duluan. Saya mau tutup. Ibu-ibu teriak, buka, buka. Dia mau membandingkan antara yang asli dengan yang di baleho. Iya jelas ganteng yang asli. Mudah-mudahan matanya sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita hari ini bertatap muka bisa melihat langsung, begitu jugalah nanti kita bisa melihat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Bukan pejabat. Siapa orang paling dekat dengan Nabi? Bukan orang kaya. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aktsaruhum shalatan, orang yang paling banyak sholawatan, yasinan, maulidan, tahlilan. Ini sekarang banyak orang yang membid'ahkan sholawatan, bid'ah, jum'atan, semua yang ada tantannya bid'ah, maulidan, salawatan, yasinan. Oh, jadi kalau ada an-nya di ujung bid'ah ya. Kalau gitu nanti hari Jumat kau enggak usah jumatan. Salawatan itu apa? Baca salawat. Maulidan itu apa? Baca sejarah Nabi. Tahlilan itu apa? Tahlil afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dibaca kuat. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bertahlil kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada hantu jembalang tanah, nyiblorong, sundil bolong, kabur semuanya. Suaminya genderuwo, istrinya sundil bolong, anaknya tuyul, kabur semuanya. Mana tahu ada orang kerasukan setan, ada orang diganggu jin, maka dibacakan tahlil afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalilnya kalau tahlilan itu bisa mengusir hantu setan jembalang tanah? Hadis tentang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka setan lari terbirit-birit. Wa alaiha duratun. Durat artinya kentut. Kentut yang berbunyi bahasa Arabnya duratun. Kentut yang tidak berbunyi bahasa Arabnya fusaun. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada yang bunyi, ada yang enggak bunyi. Tapi enggak ada kentut sing mambu, sing ora mambu, ora ono. Podo kabeh mampu. Maka ketika azan berkumandang, tahlil berkumandang, setan berlarian. Maka kalau ada orang yang enggak senang tahlil, yang enggak senang azan, yang enggak senang kalimat tauhid, berarti bukan saya yang ngomong. Tolong setan-setan jangan marah sama saya. A'udzubillahi minas syaitan. Namanya syaitan. Induk dari setan iblis. Maka setan tidak berani menggoda iblis. Set set set. Ya tan. Ayo kita goda iblis. Orang, iku bosnya kue. Bos kita enggak perlu digoda. Yang digoda setan hanyalah orang-orang yang orang soleh. Ini mau berangkat kemari ini banyak sekali godaannya. Anaknya nangis di bawahnya. Suaminya melarang. Ibu-ibu yang hadir di acara ini, di acara maulidan ini, acara solawatan ini, insyaallah suaminya soleh-soleh. Kalau suaminya Fir'aun, gak akan mungkin mengizinkan ibu kesini. Mas, aku Arab lungo nanti, Arab lungo solawatan maulidan. Wis. Mas, Arab main kaplik sedilu. Mudah-mudahan suaminya taubat nasuha. Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Ibu-ibu yang baik, maka insya Allah anaknya menjadi anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan orang mukmin, kebahagiaan orang mukmin, puncak kebahagiaan adalah wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajahnya berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah. Wajahnya saat itu memandang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, gak ada apa-apanya. Nikmat minum, gak ada apa-apanya. Nikmat surga mengalir, sungai-sungai di bawahnya, gak ada apa-apanya. Nikmat terindah adalah nikmat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Yang ada dosa-dosa kepada Allah, istighfar, mandi taubat, sholat sunat taubat, siap. Taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi dosa kepada manusia, dosa kepada tetangga, dosa kepada kiai, dosa kepada habib, bisa ditebus dengan salat sunat taubat? Ora iso, beb. Enggak bisa. Usolli sunnat taubat rakaataini. Aku sudah ngambil brondol 3 karung kemarin lillahi ta'ala. Bisa? Enggak bisa. Kita tetap akan dituntut di padang mahsyar. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah. Biji sawi dituntut, apalagi biji sawit akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbang karetnya berat sekali, 2-3 tumpuk karet beratnya sampai 100 kilo. Ini kok berat sekali? Rupanya tukang timbang ada feelingnya. Dia ambil golok, dia bacok itu karet. Rupanya batu bata 3 biji di dalam. Man hasana falaysa minna. Siapa yang curang? Bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit haram, duit tipu, duit bohong, duit duit main timbangan, dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, berasnya ditanya jadi nasi, nasinya dimakan anak-anak, nasinya halal tapi diambil dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amu haram, makanannya haram. Masrubuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Maka yang hadir ini semua, ini pastilah orang-orang yang makan halal-halal saja. Karena kalau dia makan haram, tak senang dengan ulama, tak senang dengan kiai, tak senang dengan habaib. Kenapa? Bersarang setan dalam badannya. Di mana letak sarang setan? Hati. Hatinya dari mana? Darah. Satu piring nasi uduk, nasi lemak, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop, ayam dandut, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Yang pertama gali gelap adalah hatinya. Khatamallahu ala wa ala wa ala. Enaknya ceramah di Dabuk Rejo, semuanya hafal Quran. Yang bisa nyambung, yang enggak bisa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Berawal dari jantung semuanya. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu baik maka yang lain menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Jagalah ha. Itulah tadi yang dibacakan Habib Mahdi. Tombo ati ono lima perkarane. Jaga hati, duduk dengan orang-orang soleh, banyak berselawat, baca Quran. Maka nanti kalau ada majelis lagi datang lebih ramai. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Saya mulai jam 11, sekarang sudah jam 12 lewat 10. Jamaahnya tahan, saya enggak tahan. Doakan kita semua yang hadir ini menjadi orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi insya Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.